بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwan peserta takhasus yang Allah muliakan, juga para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sudah sampai pada bab apa? Na'at ya, dalam pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang diapakan, dirafakan. Ada berapa marfu'atul asma? 7. Satu, mubtada fa'il. Kedua, na'ibul fa'il. Ketiga, mubtada. Keempat, khobar. Kelima, isim karena. Keenam, akhwat. Khobar inna. Dan yang ketujuh apa? At-tawabi. Apa arti at-tawabi? Maksudnya at-tawabi lil marfu'. Ada berapa at-tawabi? Empat. Apa saja? Na'at man'ut, terus taukid, terus ataf, terus badal. Empat ya. Kita mulai dari apa? An-na'at. An-na'tu wal-man'ut. Contohnya apa di sini? Ar-rajulu al-aqilu. Contoh umpamanya, ini na'at dan man'ut ya. An-na'tu wal man'utu. Man'utu ya. Na'at dan man'ut. Contoh dalam kalimat qama Zaidun as-salihu. Apa artinya? Telah berdiri Zaid yang soleh. Ismiah apa fi'liyah? Fi'liyah. Karena diawali oleh fi'l qama, fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu mil i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. As-salihu na'tun li Zaid wa na'tun ilal marfu'i marfu'un. Jadi as-salihu na'tun atau boleh juga sifatun min Zaid ya. Na'tun li Zaid. Li Zaid wa na'tun ilal marfu, ilal marfu'i marfu'un. Jadi as-salihu na'tun li Zaid wa na'tun ilal marfu'i marfu'un. As-salihu na'at bagi Zaid. Apa arti na'at? Sifat bagi Zaid dan sifat kepada yang marfu, dia pun marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Contoh lain, umpamanya baca jaa rajulun salihun. I'rab jaa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terus rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Salihun Na'tun lirrajul wa na'tun ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Contoh lain, baca qamat imra'atun salihatun. Baca qamat Fatimatu as-salihatu. Kenapa tidak tun? Ghair munsharif. Tandanya apa? Tandanya ini ghair munsharif ada tak marbutoh ya di akhirnya. Qamat Fatimatu sholih as-sholihatu ya. Coba lihat perbedaan ini dengan ini beda apa sama? Apanya yang beda? Ini tanwin ini alif lam. Ini tanwin ini alif lam. Sekarang telah datang dua orang laki-laki yang soleh. Ja'a. A-nya pakai alif apa tidak? Tidak. Rajulani. Hah? Solihani. Ja'a rajulani solihani. I'rab. Ja'a. Fi'lun madin mabniun ala fathil la mahalla lahu minal i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niabatan 'anil dhammi li'annahu ismu tathniyah wan nun iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Salihani na'tun lirrajul wa na'tun ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niabatan anil dhammi li'annahu isim tasmiyah wa nun. Iya. Sekarang baca ja'a rijalun salihuna. Rijalun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi ahri annahu jam'u taksir. Salihuna na'tun lirrijal wa na'tun ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil dhammi li'annahu jama' mudhakar salim wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Umpamanya baca ja'ar rajulus salihu. I'rabnya sama dengan ini ya. Bedanya ini beralif lam, ini tidak. Apa bedanya? Dari segi arti, kalau ini ja'a rajulun solihun, apa artinya? Telah datang seorang laki-laki soleh, tapi enggak tahu siapa. Yang jelas soleh lah. Kalau ini, telah datang laki-laki soleh itu. Sudah tertentu ya. Taib. Coba lihat. Ini ar-rajulunya ma'rifat, na'atnya juga ma'rifat. Tanda ma'rifatnya dengan apa? Alif lam, alif lam. Ini rajulun nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Rajulun salihun. Tidak boleh ja'a rajulu as-salihu, tidak boleh. Ya. Nakirah, nakirah. Ini juga imra'atun solihatun. Nakirah, nakirah. Ya. Nah, ja'a zaidun as-solihu. Tidak boleh ja'a zaidun solihun. Karena zaidun apa? ma'rifat. Kalau solihun nakirah, maka harus sama-sama ma'rifat pakai alif lam. Ini juga qamat Fatimatu as-solihatu. Fatimah sudah ma'rifat karena dia apa? Isim alam. Isim alamnya nama ya. Antum ngomong apa? Isim alam. Alam, bukan alat. Nah, ini as-solihatunya ma'rifatnya dengan alif lam. Nah, coba ini juga lihat. Rajulan ini tasniah, maka ini juga tasniah. Ini jama', ini jama'. Mufrad, mufrad, mufrad, mufrad. Ini muzakar, muzakar. Mu'annas, mu'annas. Rafa, rafa. Walhasil, dari contoh-contoh ini, antara na'at dan man'ut harus sama dalam empat hal. Pertama, dalam hal i'rabnya, ya. Dalam hal apa? I'rab. I'rab itu apa? Rafa'nya, nasabnya, jarnya. Kalau nanti berlaku pada waktu nasab juga, pada waktu jar juga. Jadi si na'at harus ikut ke man'ut. Sifatnya harus ikut ke mausuf dalam hal pertama i'rab. Kedua, dalam hal adad. Apa adad deh? Bilangan. Kalau mufrad, mufrad. Kalau tasniah, tasniah. Kalau jama', jama'. Ketiga, harus ikut dalam hal jenis. Jenis itu contohnya apa? Muzakar dan mu'annasnya. Jenis kelamin, gendernya. Gendernya, ya. Kalau muzakar, harus muzakar lagi. Contohnya umpamanya ini, qamat imro'atun, gak boleh. Solihun, gak boleh. Karena solihun muzakar, ya. Gitu, ta. Keempat, sama dalam hal ma'rifat atau nakirahnya. Seperti qama zaidun as-solihu, tidak boleh qama zaidun solihun, karena solihun nakirah, sedangkan zaidun ma'rifat. Kita kan sudah pernah belajar tanda-tanda ma'rifat, ya. Apa saja? Alif lam, terus isim alam, terus ana, anta, huwa, huwa. Isim dhamir juga ma'rifat, ya. Terus isim isyarah, hadza, ya. Hadzani, haula, dan seterusnya, dzalika. Dan yang kelima apa? Idhafat kepada salah satu yang empat itu, ya. Nah, itu tanda ma'rifat. Kalau nakirah yang bertanwin, yang bertanwin. Nah, inilah na'at dan ma'nut. Contoh, umpamanya, baca, Bismillahirrahmanirrahim, i'rab, bi harfu jar, ismi majrurun bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri li'annahu si mufrad. Wahwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'il li'annahu ismul mufrad. Terus ar-rahmani an-na'tul awal lillah. Apa arti na'tul awal? Sifat yang pertama bagi Allah. Terus wan na'tu ilal wan na'tu ilal ilal majrur. Kan majrur. Allahi majrur apa marfu? Wa natu ilal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'li annahu ismul mufrad ar-rahimi natu tsani lillah wa natu ilal majruri majrurun wa alamatu jarrihi dan seterusnya ya. Nah, ini nih. Baca. Innallaha alimun hakim. Coba irab. Inna harfu harfu taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allaha ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu ismu frad alimun khabar inna marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismu frad hakimun na'tun lil li'alim, bukan lil'ilmi li'alim wa na'tun ilal ilal marfu'i marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri annahu ismul mufrad. Fahimtum? Sekarang antum tulis dulu, pikir dulu, kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Ini soal Ustaz. Iya. Kadang suka dengar istilah yang apa? Sifatun wa mau wa mausuf. Sama itu sama natun wa man'ut. Apa-apa sifatun? Sifatun wa mausuf. Iya, sifat mausuf, na'at, man'ut sama. Istilah lain na'at man'ut adalah sifat mausuf. Berarti kalau i'rabnya bisa sifatun di bisa. Umpamanya ja'a rajulun salihun. Salihun sifatun lirrajul. Wasifah ilal mar'ufi ilal marfu'i marfu'un wa alamatur raf'ihi dhamma. Rajulun berarti mausuf ya. Kalau sudah saya kasih latihan ya. Saya kasih latihan. Pilih mana yang benar di antara kalimat-kalimat berikut. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Mana yang benar di antara kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di antara 7 kalimat ini yang mana yang benar? Ja'a at-talhatu as-solihatu. Benar apa salah? Di mana salahnya? Alif lam. Talha nama orang ya. Marifat berarti udah yang ini juga coret ya. Ta. Ja'a at-talhatu as-solihatu. Di mana salahnya? Kenapa ini salah? Ini iya sifat, tapi kenapa salah? Ini mudzakar, ini muannas ya. Ini mana salahnya? Ja'as atolhatu solihatun. Yang mana? Tanpa alif lam. Kalau dengan alif lam jadi benar gitu? Salah. Jadi salahnya di mana? Ini dan ini ya. Sekarang ini ja'a talhatu salihun. Di mana salahnya? Yang mana? Ininya. Kenapa ini salah? Iya, kenapa kalau enggak ada alif lam salah? Karena ini nakira, ini ma'rifat ya. Ini ja'at at-talhatu salihatu, di mana ininya yang salah ya. Coba jadi yang benar jim. Coba i'rab ja'a fi'lun madin mabniun ala alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terus Talhatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. As-salihu na'tun lil litalha wa na'tun ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Ya, coba lihat ini sama dalam empat hal ini. Pertama i'rabnya dua-duanya rafa, ya. Kedua dalam hal adad mufrad, mufrad. Ketiga dalam hal jenis muzakkar, juga muzakkar. Talha itu laki-laki, ya. Keempat dalam hal ma'rifat nakirah. Ini ma'rifat nakirah, ma'rifat. Talha ma'rifat kenapa? Karena nama alam, isim alam ini ada alif lam. Nah, ini salahnya. Ini ada alif lam. Ini juga ada apa? Ini muzakkar, ini muannats. Ini salahnya di mana? Ah, ini juga sama ya, satu ini, dua, tiga salahnya. Ini salahnya ininya. Ma'rifat. Ini juga ma'rifat. Ini kan ada alif lam, cuma dicoret. Nah, jadi ini muzakkar, ini muannas. Seperti yang dicoret ini nih, bukan ini. Ya, ini muannas, ini muzakkar. Ini salahnya di mana? Ya, ini muannas, ini muzakkar, ini muannas. Sama dengan ini. Ini enggak ada alif lam. Nah, begitu ya. Liar apa pusing? Enggak liar, enggak pusing ya. Coba mikir dulu. Kalau ada pertanyaan, dipertanyakan. Silakan. Kalau fa'ilnya bukan isim alam, bukan jamak, jamak. Kalau sifatnya gimana? Tadi ja'ar-rijalu as-salihuna, contoh jamak ya. Contohnya telah datang para ustaz yang apa, yang ganteng. Telah datang para ustaz yang apa tuh, yang ganteng, yang pintar-pintar, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas ya, umpamanya ya. Ja'al asatidzah al adzkiya, umpamanya. Al adzkiya. Ja'al asatidzatu al adzkiya. Nah, gitu. Ini dua-duanya i'rabnya marfu, terus adadnya dua-duanya jamak ya. Apa mufrad dari asatidzah? Ustaz. Ustaz. Apa mufrad dari adzkiya? Zakiyun. Zakiyun. Dalam hal jenis ini laki-laki, ini laki-laki. Dalam hal ma'rifat ini alif lam, ini juga alif lam. Kalau mau nakirah dua-duanya boleh, dibuang saja alif lamnya. Ja'a asatidzatu adzkiya. Gitu ya, buang alif lamnya. Cukup. Itu. Sekarang datang perempuan-perempuan munafik umpamanya. Ja'at an-nisa. An-nisa. Yang almuna fikun fiqatu, bukan fikun, kan enggak fikun. Munafiqat. Ja'at Ja'atin nisa'ul munafiqat. Dua-duanya marfu, dua-duanya jama', dua-duanya mu'annas, dua-duanya ma'rifat. Apa kalau telah datang seorang wanita munafik? Ja'at imra'atun munafiqatun. Itu. Kalau dua orang telah datang dua orang wanita munafik. Ja'at imra'atani munafiqatani, ya. Pakai ani, pakai tasniah. Faham tu? Misalnya Ustaz, kalau apa fa'ilnya ghairu aqil gimana? Misalnya jamak misalkan zahaba haywanu sifat. Setelah datang hewan-hewan yang apa? galak. Yang galak. Yang ghairu aqil contoh umpamanya ya, tayyib. Barakallahu fik. Umpamanya ini adalah kitab yang bagus. Hadza kitabun jamilun, ya. Jamilunnya apa? Sifat bagi kitab, ya. Ini dua kitab yang bagus. Hadza ni kitabani jamilani, ya. Dua. Ini akil apa ghair akil? Ghair akil. Apa kita bisa mikir? Enggak. Terus jamaknya gimana? Hadhihi kutubun jamilatun. Nah. Kalau yang ghair akil terus jamak, maka dianggap mu'annas. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap yang jamak adalah mu'annas. Hadihi kutubun jamilatun. Jadi, kitab-kitab ini walaupun jamak, ya dianggap mufrad, tapi mu'annas. Jadi, i'rabnya coba i'rab. Hadihi kutubun jamilatun. Hadihi ismul isyarah mabniun alal kasri fi mahali raf'i mubtada'un. Kutubun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu jam'u taksir. Jamilatun na'tun lil kutub. Wa na'tun ilal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi a'liyana ismul mufrad. Nah. Jadi kalau yang ghair aqil benda mati gitu jamak itu dianggap mu'annas. Contoh umpamanya rumah-rumah itu mahal-mahal. Umpamanya satu rumah ini mahal. Hadza baitun ghaliyun. Ghalin ya ghalin. Kalau dua hadzani baitani ghaliyani, ya. Ghalin itu pakai nah gitu ya. Ghaliyani. Terus kalau hadhihi buyutun ghaliyah. Nah, hadhihi buyutun ghaliyatun, ya. Yang jamak yang bukan berakal dianggap mufrad tapi muannas. Faham tu? Ini pulpen yang murah. Hadza qalamun rakhisun. Ini adalah kalam yang murah. Hadza qalamun rakhisun. Dua kalam ini murah. Hadzani qalamani rakhisani. Ha. Terus ada lagi satu lagi, banyak. Kalam-kalam ini pena ya, atau marker. Apa marker teh? Spidol. Ini murah-murah. Hadihi aqlamun rakhisatun. Rakhisatun. Fahimtum? Kita baru menerapkan na'at man'ut untuk yang rofa. Yang nasab nanti pada waktu mansubatul asma. Yang jar oge nanti pada waktu mahfudatul asma atau majruratul asma. Kalau sudah, coba dibaca matan al-ajurumiyah bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'ut. Apa artinya? Na'at mengikuti man'ut. Dalam hal apa? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Dalam hal rafa'nya, nasabnya, atau khafadnya. Ini dalam hal i'rabnya ya. Terus wa ta'rifihi wa tankirihi. Dalam hal ma'rifatnya atau nakirohnya. Taqul, kamu katakan atau contohnya, qama zaidun al-aqilu. Tidak boleh qama zaidun aqilun. Tidak boleh ya. Nah, al-aqilunya harus pakai alif lam karena dia ma'rifat, karena zaidnya juga ma'rifat. Itu untuk yang rafa ya. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ini untuk yang apa? Nasab. Kenapa Zaidan mansub? Karena apa? Maf'ulun bih. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan maf'ulun bih. Ra'aitu fi'il dan fa'ilnya. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ulun bih mansubun. Al-aqila ini na'at bagi Zaid. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ini contoh untuk yang apa? Khafad. Marartu bi Zaidin. Kenapa Zaidin khafad? Ada bi Zaidin al-aqili ya. Nah, udah. Terus wal ma'rifatu khamsatu asya. Tanda ma'rifat ada berapa? 5. Pertama al-ismul mudmar. Isim dhamir. Ada berapa isim dhamir dalam bahasa Arab? 14. Huwa huma, hum hiya huma, hunna. Nah, dan seterusnya. Coba buat na'at man'ut dengan isim dhamir. Huwa, huwa tabi'u as-sagir. Huwa, huwa talibun sholihun. Huwa talibun sholihun. Itu mah talib yang itu na'at man'utnya. Hadza huwa sholihun. Hada huwa har, inilah orang yang saleh. Ulangi apa? Hada huwa as-solihun. As-solihun. Ulangi. Hada huwa as-solihun. Hada huwa as-solihun. Apa artinya? Ini dia yang saleh itu ya. Ya, bagus. Coba lihat. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Isim ma'rifat ada lima jenis, ada lima macam, ada lima perkara. Ya. Al-ismul mudmaru isim dhamir. Nahu ana wa anta. Itu pertama. Kedua, wal-ismul alam, isim alam. Nahu Zaidun wa Makkah. Contohnya Zaid dan Makkah. Pokoknya nama, nama orang, nama kota. Zaid nama siapa? Nama orang. Makkah nama kota. Bandung, Jakarta, ya termasuk nama negara, Indonesia, Saudi dan seterusnya, itu isim alam. Ketiga, wal ismul mubham, isim mubham. Apa arti mubham? Mubham itu samar. Mubham itu tidak jelas, masih samar. Contohnya hadza, hadhihi, haula. Isim mubham terdiri dari dua, isim isyarah dan isim mausul. Contoh isim isyarah apa? Hadza, hadhihi, haula. Contoh isim mausul alladzi, alladzani, alladzani, alladzina, gitu ya. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Pertama isim dhamir, kedua isim alam, ketiga isim mubham. Keempat, wal ismul ladzi fihi alif wal lam, isim yang di dalamnya ada alif lam, yang mengandung alif. Ar-rajulu al-ghulamu, ya. Itu keberapa? Keempat. Terakhir kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan yang diidhafatkan kepada salah satu di antara yang empat tadi, ya. Idhafat kepada yang empat tadi itu juga ma'rifat. Jadi tanda ma'rifat ada berapa? Ada lima, ya. Ada pertanyaan dari Wisnu Satrio, entah di mana, ya. Pada alimun hakimun, kenapa hakimun tidak disebut badal? Nanti kita akan bahas pada waktu membahas badal, insya Allah akan terlihat perbedaannya antara naat manut dan badal, ya. Yang benar alimun hakimun itu bukan badal tapi naat manut. Badal nanti kita belum bahas. Pertanyaan kedua dari Gita Renita. Tidak dicantumkan dari mana, tapi saya tahu ini dari Tangerang. Ini dokter gigi. Jika kita mau menulis lughah Arabiyah, apakah lughah diidhafatkan atau naat manut? Yang betul naat manut. Jadi umpamanya saya sedang belajar bahasa Arab. Ana adrusu al-lughata al-arabiyyata. Ya. Naat manut, bukan idhafat. Terus, wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih. Nahu ar-rajulu wal faras. Sedangkan nakirah lawan dari apa tadi? Dari lawan dari ma'rifat. Dari segi arti, ma'rifat itu apa? Isim yang sudah tertentu. Kalau nakirah masih umum. Nakirah adalah segala, semua isim sya'ah, kullu ismin, ya semua isim sya'in. Ada yang tahu apa makna sya'in? Hah? Menyebar. Fi jinsihi, dalam jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yang tidak dikhususkan hanya untuk satu tanpa yang lainnya. Enggak, umum lah intinya. Nakira itu umum. Jadi tandanya apa? dengan tanwin, yang tidak, pokoknya yang tidak mempunyai lima tanda ma'rifat tadi berarti itu nakiroh. Atau boleh dikatakan kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alai, segala kata yang bisa dimasuki oleh alif dan lam itu nakiroh. Jadi itulah bab na'at dan man'ut, ya, na'at dan man'ut. Selesai sudah pembicaraan tentang na'at dan man'ut. Ada pertanyaan? Pertanyaan di matanya, kan? Boleh. Kenapa? Nahwu Zaidin wa makatat, kenapa jadi jar? Mana? Wal ismul alam nahwu Zaidin wa makata. Zaidin mana? Di setelah ini, setelah yang tadi khom satu asya wal marfu'atu khom satu asya. Al ismul mudmar nahnu yang ditanyain, wal ismul alam nahwu Zaidin wa makata. Iya. Wal ismul alam nahu Zaidin. Ada yang bisa jawab? Apa? Nahu khobar. Enggak, yang ditanyakan Zaidinnya ya. Kenapa Zaidin? Idafat. Idafat dari nahu. Nahu Zaidin wa makata. Kenapa tidak makatin? Agar munsharif. Karena idafat kepada nahu, ya. Nahu Zaidin, contohnya adalah Zaid. Tapi kenapa yang di mana, yang di atas nahu ana wa anta, tidak ani wa anti? Sebab itu apa? Mabni, ya. Hadza juga mabni. Soalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan nahu seperti titik dua. Ini mah bahasa Arab. Contoh lagi, wal ismul mubham wal ismul ladzi fihi al alif wal lam nahu ar-rajuli wal gulami, ya, nahu didhafatkan. Jangan pakai kaidah bahasa Indonesia di sini. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, pernyataan enggak apa-apa. Kalau tidak, per. Satu orang satu kalimat yang berbeda, ya. Cari dalam Al-Qur'an ayat yang mengandung na'at man'ut sedang marfu. Satu orang satu ayat. Jadi ayat apa dalam Al-Qur'an selain yang sudah dicontohkan tadi, innallaha alimun hakim. Alimun hakim, jangan dikasih diambil lagi, itu sudah. Cari yang lain dalam Al-Qur'an atau boleh dalam hadis, terserah. Yang mengandung na'at man'ut sedang rafa. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.